Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kajian ba'da maghrib ini masih sesuai menyambung dengan tema yang kemarin. Kalau pertemuan malam kemarin kita secara ringkas telah menyebutkan tiga batasannya waktu, kita sebutkan setidaknya itu yang utama, yaitu tiga kiat supaya bersemangat dalam beribadah, beriman, berdoa dan ikhtisab. Maka tema kali ini adalah lebih khusus lagi terkait ikhlasul amal lillahi ta'ala, ikhlas dalam beramal, ikhlas itu memurnikan peribadatan dalam niatan kita dalam beribadah hanya kepada Allah. Ada dua yang di sini nanti kita akan mengetahui bedanya, lawanannya. Enggak bisa dilepaskan. Membahas ikhlas akan membahas lawanannya. Ikhlasul ibadah lillah, memurnikan peribadatan kepada Allah. Pertama, maksudnya yang diibadahi itu hanya Allah. Di sini wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi yang diibadahi, yang kita berikan penghambaan peribadatan itu hanya Allah. Kemudian ya dalil-dalil ini banyak sekali. Yang ini lawanannya adalah syirik besar. Berarti memberikan peribadatan kepada selain Allah, meskipun dia juga memberikan peribadatan kepada Allah, tapi bersama dengan itu atau juga dia juga beribadah memberikan penghambaan kepada selain Allah. Yang diibadahi itu adalah selain Allah, syirik besar. Dan untuk ini Allah mengutus para rasulnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya' ayat 25. Tidaklah aku utus, kata Allah, sebelum engkau wahai rasul, seorang utusan pun, melainkan kuwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada zat yang berhak diberikan penghambaan peribadatan selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka ibadailah aku. Kemudian maka di ayat selanjutnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan memurnikan hanya untuk dia, untuk dia, hanya untuk dia seluruh amalan ibadah, seluruh amalan. Sini seseorang Memang yang diibadai itu Allah, misalnya. Memang yang diibadai itu Allah. Ya, sholat menghadap. Yang dimaksud dengan amalan ini, dia persembahkan penghambaan ini untuk Allah. Tapi ada niatan lain yang membangkitkan mengapa dia beribadah kepada Allah ini. Ya, paham kan? Ini membahas amalan hati. Dia beribadah kepada Allah untuk awal, tapi yang membangkitkan ibadah ini itu ada niatan lain, bukan semata-mata karena ingin menghamba kepada Allah, akan tapi ada niatan misalnya supaya dipuji oleh manusia. Karena dilihat, inilah yang disebut riya. Supaya dilihat. Dan ini syirik juga. Coba kalau bahkan ini syirik kecil. Jangan diingat kecilnya, ingat depannya, syirik. Syirik juga. Karena yang ingat belakangnya kecil, kecil. Diingat depannya syirik. Yang sama-sama masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masuk, sama-sama masuk. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak akan memberikan maghfirah kalau dipersekutukan dengan apapun. Dan Allah bisa mengampuni, mau mengampuni dosa yang duna dari di bawah ini bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan orang yang meninggal dunia masih membawa dosa syirik. Orang mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa dosa syirik, belum tobat akhirnya sudah syirik, sudah pasti tidak diampuni. Berarti sudah pasti kena azab. Syirik besar, jelas. Syirik kecil juga. Bedanya, Allah mengatakan, terus apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Kalau syirik besar, memang pelakunya tidak kemudian keluar dari Islam. Kalau syirik kecil, kalau syirik besar pelakunya keluar dari Islam. Sebaliknya kalau syirik kecil pelakunya tidak keluar dari Islam. Sebaliknya di akhirat, dan begitu juga di akhirat, syirik besar kekal di neraka, syirik kecil tidak kekal di neraka. Diadab dia dengan syiriknya itu kalau dia belum tobat. Nah, ya, gak diingat. Harus tobat. Kalau gak tobat pasti diadab ya, walaupun gak kekal. Sehingga yang dimaksud ikhlas di sini. Sehingga yang dimaksud ikhlas adalah yang benar-benar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Itu adalah beribadah kepada Allah dengan niatan semata-mata untuk menggapai apa yang di sisi Allah. Itu ringan. Beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Tepatnya, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dalam rangka semata-mata untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Surga, selamat dari azab, pahala, apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu ikhlas. Itu ringkasnya. Jadi di sisi ikhlas itu amal, memurnikan amalan. Jadi bukan seperti ungkapan orang, kembali lagi ungkapan orang yang dulu tasawuf dalam beragama tempat kami ikhlas ini. Jadi ikhlas ini seperti orang umum bilang ini tulus, tidak ngarep apa-apa. Jadi kalau ibadah masih ngarep surga itu enggak ikhlas. Ibadah ngarep surga itu kesombongan. Mengapa? Ya surga itu apa yang dijanjikan oleh Allah, pemberian Allah. Bagi orang yang bertakwa, kok kamu merasa gak butuh? Ya, kayaknya masya Allah, kayaknya tingkat tinggi ikhlasnya. Kalau aku, kata syair mereka yang disebutkan kepada Rubiah Al-Adawiyah, kalau aku beribadah hanya mati berharap kepada janji-janji musuh kamu hanya karena masih takut neraka. Itu kan ikhlas sebenarnya. Seakan-akan masya Allah tingkat tinggi keikhlasannya, padahal itu pelecehan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan surga, Allah nasib pemberian kepada orang yang beriman, beramal soleh, surga dengan segala kenikmatan yang di dalam. Terus untuk merasa enggak butuh. Dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Sedangkan Nabi Ayub dalam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang saya, ketika dia sedang mandi. Pernah dengar kisah ini? Ketika dia sedang mandi, dia itu telanjang sudah. Ini dari oleh para ulama ketika sepi enggak ada orang lain buli. Mandi telanjang bulat. Kemudian jatuh semacam kayak belalang. Mas. Dia bersegera untuk langsung lari ngambil pakaiannya supaya cepat bisa ngambil. Kok kayak apa ya? Selak. Ya Nabi yang ayo mengatakan, ya saya memang sangat butuh sekali dengan rahmat dari Allah. Ini untuk menunjukkan ya kan apa yang dari Allah itu memang pantas kita senang sekali akan sebanyak-banyaknya kalau bisa. Ini Nabi. Para Nabi, para Rasul, mereka mengharap apa yang ada di Allah. Doa mereka. Mereka ya berdoa untuk dijauhkan dari azab neraka dan Rasul mengajarkan itu. Berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab neraka. Itu kan ikhlas. Selesai beribadah supaya bisa masuk surga. Ikhlas itu. Bukan seperti yang tadi kesannya, seakan-akan yang mengesankan tingkat tinggi imannya pada itu penghinaan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu apa yang dijanjikan oleh, diberikan oleh Allah, mestinya senang hamba yang beriman, senang dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Sehingga tadi kembali ke tadi ringkasnya, ikhlasul amal memenuhikan peribadatan kepada Allah dalam artian yang diibadai itu hanya Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Jelas kalau jatuh kepada sebaliknya yang ini justru beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah, itu syirik besar dan jelas kekal di neraka. Tidak ada bagian yang Allah jelas karena justru dia beribadah kepada selain Allah. Dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul, meluruskan akidah manusia yang mulai menyeleweng, malah berikan penghambaan-penghambaan kepada selain Allah. Entah itu nabi, rasul, orang soleh, atau kayu atau batu, atau apalah. Mengapa Allah mengutus para rasulnya? Ya ini untuk meluruskan akidah manusia agar kembali kepada fitrahnya. Mestinya dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai asyirkul asghar tadi, yang dalam sebuah riwayat hadis yang disebutkan sebagai ulama mengatakan ini inna akhwafa maraku alaihi, dalam riwayat yang lain ada tambahan minat dajjal, yang paling dikhawatirkan menimpa kalian, bahkan lebih dikhawatirkan daripada dajjal, itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian mereka bertanya, wah apa itu syirik kecil? Bapak menjawab, ariyah ibadah supaya dilihat manusia. Di sini jelas kalau yang pertama jelas ya syirik besar, pelakunya bisa keluar dari depan, terjatuh dalam syirik besar. Adapun tentang riya ini, para ulama misalnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah beliau terhadap kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawi Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang pertama ini adalah Al-Amalu Bil yang belakang ini syirik kopi, syirik. Padahal syirik, syirik. Benar-benar tidak diampuni juga, sama. Cuma memang tidak kan. Tapi masya Allah, benar-benar harus tobat. Kita kalau kita pernah merasa beribadah karena kesalahan atau dipuji ini, itu benar-benar harus tobat. Karena itu dosa besar, lebih besar daripada membunuh, daripada zina. Kayaknya beribadah nih orang. Orang beribadah nih. Sholat, haji, baca Al-Qur'an. Tapi teriringi ini akan jadi dengar orang, dikai orang. Ini dia sedang melakukan dosa besar, syirik. Lebih besar dosanya daripada mencuri, daripada membunuh. Benar-benar kita harus banyak koreksi. Dan ini apa yang terkenal ungkapan dari para imam salaf itu banyak semisal ini. Ma'alatu syai'an asadda min niyati. Tidaklah aku mengupayakan sesuatu yang paling berat kecuali niat. Dia mengontrol niatnya benar-benar supaya lurus. Itu ini di kalangan para imam. Mereka mengakui ini paling berat. Ini tuh bahan ikhlas, bahan koreksi bagi kita. Setiap mau beramal ingat-ingat benar. Jangan sampai ada. Mereka para ulama membahas kalau riya itu dari awal, maksudnya memang yang satu-satunya pendorong pembangkit dia untuk beramal. Benar-benar nih, dia mau sholat itu benar-benar. Ya sholatnya, ingat ya, sholatnya untuk Allah ini, ibadahnya kepada Allah. Tapi yang membangkitkan dia itu memang riya. Memang mumpung ada siapa ustaz, mumpung ada kawan aku biar mereka mengadakan dunia orang baik. Dan ini kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, riya yang model pertama ini kayaknya enggak akan muncul lah dari seorang muslim. Ya begitu. Hanya saja bisa muncul pada ibadah yang nanti berakibat dia terkenal. Haji misalnya. Ini bisa, bisa saja. Kan jadi terkenal apalagi di Indonesia jadi tambah gitu. Haji di daerah tertentu kalau undangan porsinya khusus supaya ada doa apa dia usul mimpi tidak ada Thailand melatih dia usul maju untuk merek jual makanan ditambah nama haji lumayan daya tarik. Ibadah yang menjadi nanti efeknya itu bisa terkenal, bisa ada manfaatnya dunia besar, itu bisa mungkin seseorang yang membangkitkan nih, pertama yang mendorong benar-benar mendorong utama dia untuk beramal itu riya. Sebagai dia tulis ini jelas menggugurkan amalan itu, jelas menggugurkan amalan itu, tidak dapat pahala, dapat apa plus dapat adab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Imam Ibnu Hajar membawakan hadis ini. Ini hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana adna syuraka 'ali syirki." Kata Allah, "Aku zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan." Ya, Allah enggak butuh perserikatan. Kalau manusia butuh kerjasama sama ini itu, ya. Allah enggak butuh itu. Sehingga man amila amalan asroka ma'i ghairi. Sehingga barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah yang aku dipersekutukan dengan selainku dalam ibadah itu. kecil dan yang membangkitkan ibadah kita. Sehingga dalam ibadah itu memang orang itu ibadah untuk Allah, tapi ada niatan lain. Ternyata ada niatan yang bagian itu karena dilihat orang, telah lihat, supaya didengar itu langsung. Nah, maka kata Allah, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan itu amalan yang sudah aku ambil. Jadi enggak diterima maksudnya. Ya sudah. Nah, dalam hadis saya yang lain cerita tentang tiga orang. Yang satu mujahid, ahli jihad, satu kiat perang melawan orang kafir. Mati dalam medan pertempuran. Yang satu orang alim, tingkat yang lain dia seorang qori, sama orang hafal Al-Qur'an, dia paham juga, punya ilmu. Yang satu orang yang sodakoh, kali sodakoh. Di hadapan di yaumul hisab, di kiamat. Ditanya ini sudah dinampakkan pahala-pahalanya, keutamaannya orang ini. Kemudian ditanyakan apa yang diamalkan, dia nyebut. Yang alim pun baca Al-Qur'an karena wajah Allah, ya Allah. Justru itu dijawab kadzab tak bohong. Kau jadi seorang alim hanya karena liqala annaka alim, supaya sekedar dikenal bahwa kau orang alim. Waqad qil, dan itu telah kau dapatkan. Jadi hati-hati. Hati-hati. Orang begitu juga yang lain selesaikan dulu di sini. Yang lain yang seorang yang jihad mati dalam medan pertempuran, jihad yang syar'i mati. Dia sudah menunggu berharap dapat keutamaan orang yang mati dalam medan jihad syahid. Tapi ketika ditanya apa? Sama dia menjawab untuk menegakkan kalimat ya Allah dan seterusnya. Maka di situ dijawab kadzabta, bohong kau. Kamu berjihad liyukal annaka jari, hanya sekedar supaya dikenal engkau adalah pemberani. Senang dipuji. Wa qatil, dan itu telah dikatakan. Engkau telah dapat itu pujian. Begitu juga orang yang sedekah, sama ditanya, oh, dia sudah meratakan dapat bukan sama. Ditanya ini karena wajahku ya Allah, terhadapkan bohong. Engkau mengamalkan itu liukol supaya dikatakan annaka jawab, bahwa engkau adalah penderma. Waqad qil, dan itu sudah dikatakan, sudah dapat. Hati-hati. Jangan bangga dulu. Orang beribadah, ibadah apapun, apalagi yang menjadi efeknya jadi terkenal, yang kemudian memang dia dapat terkenal, hati-hati justru. Karena orang yang niatnya untuk riya tadi memang dapat itu. Dapat dia. Karena pahala akhirat enggak dapat. Dia dapat di dunia, terkenal dia. Dapat dia, terkenal. Niatnya itu dapat. Tapi di akhirat setelah dikatakan seperti itu, kemudian dia di adab dilemparkan. Yang dia awalan kan awaluman yusa'al fihi. Nah, awal manusia pertama yang diadab. Ya. Jadi tadi maka kita katakan tadi, orang yang beramal ibadah memang yang membangkitkan itu dari awal itu riya. Jelas enggak sah, tidak diterima di sisi Allah, plus mendapatkan adab karena dia melakukan dosa besar. Lebih besar daripada zina, membunuh, riba, dan yang lain. Karena itu syirik. Benar-benar kita harus banyak bertobat, mengingat banyak istighfar. Kemudian kalau riaknya itu muncul di tengah, ya di tengah. Ya awalnya sih ikhlas, semata-mata karena Allah. Sholat atau baca Al-Quran, nggak ada dari awalnya, nggak ada niat. Tapi di tengah-tengah itu terbersit, banyak beramal kan nanti. Jadi hati terbersih riya tapi daripada orang yang lihat sekalian dan niatan. Kalau itu sekedar apa lintasan-lintasan yang dia tidak istirsal, tidak larut dalam suasana itu, maka itu memang itu dimaafkan. Dan itu memang bagian dari ujian orang yang beriman, bagian dari gangguan hati seorang yang beriman. Ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, aku mendapatkan di hatiku sesuatu yang kalau aku katakan, bisa-bisa aku dikatakan kafir. Maka Rasulullah justru mengatakan, wadzalika sharihul iman. Itulah. Karena orang yang beriman hatinya memang banyak akan diganggu, dikacau oleh iblis dan bala tentaranya. Karena dia masih beriman. Kalau hati orang yang beriman enggak perlu dikacau-kacau lagi. Dia akan istiqomah dengan kesesatannya. Enggak perlu di. Itu tandanya kamu masih beriman. Maka ketika kalau minta salah, kemudian dia cepat menepisnya, itu enggak bisa. Jelas, itu tidak mengganggu nilai ibadah itu. Tapi kalau dia istirsal, ternyata larut benar dengan suasana riang tadi. Awalnya enggak memang. Tapi ibadah yang seperti ini dilihat oleh para ulama, dirinci. Kalau awal ibadah dengan tengah dan akhir, awal sampai akhir ibadah itu ada terkaitan, maka berarti batal tengah ya batal semua, batal pinggir kan batal semua, semuanya batal, ujungnya batal semua. Misalnya sholat, ya sholat itu kan satu paket, bukan dihitung satu-satu ibadah Quran sendiri kan. Pas sudah rakaat terakhir tiba-tiba buang angin ya batal semua kan, sudah banyak tadi. Sehingga sama, memang dia muncul riaknya enggak dari awal, di tengah atau walaupun di ujung-ujung, ya batal semua. Ya enggak sah semua, enggak diterima semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau enggak tobat, diazab itu lagi. Karena dia beribadah dengan riak tadi. Ini penting untuk kita ketahui benar-benar sesuatu yang membuat para imam dari pendahulu kita, para salaf saleh, orang-orang yang banyak menangis rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, membuat mereka walaupun banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru diliputi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dari bagian imam bukan pada dia ibadah berapa? Allah berfirman, itulah yang terpembalu Allah berlalu tadi. Karena sungguhnya Allah hanya terima dari orang yang bertakwa. Orang yang diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala dalam keadaan mereka banyak ibadah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang yang diliputi rasa tenteram, tenang dalam keadaan mereka berlibat maksiat. Seorang mukmin dia terus akan bermuhasabah bagaimana dia benar-benar ikhlas memurnikan peribadatan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah ad-din, inilah agama. Inilah apa yang didawakan oleh seluruh para nabi dan rasul, yang diinginkan manusia itu benar-benar menghamba seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikitpun tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedikitpun tidak ada syirik, syirik besar ataupun syirik kecil. Sama-sama syirik, dosa terbesar. Hanya saja bedanya tadi kan sebagai yang berkata-kata ulama sampai di sini juga yang berkata-kata bisa.